Ros FM Jakarta. Seorang pengemis. Pada suatu hari, seorang suami istri sedang makan bersama di rumahnya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seorang pengemis. Melihat keadaan pengemis itu, si istri merasa terharu dan dia bermaksud hendak memberikan sesuatu. Tetapi sebelumnya, sebagai seorang wanita solehah dan patuh kepada suami, dia meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. "Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan makanan kepada pengemis itu?" Rupanya suaminya memiliki karakter berbeda dengan wanita itu. Dengan suara lantang dan kasar, suaminya menjawab, "Allah, tidak usah, usir saja dia. Sudah, tutup saja pintu itu." Begitu apa yang dikatakan sang suami. Si istri terpaksa tidak memberikan apa-apa kepada pengemis tadi, sehingga dia berlalu dengan begitu kecewa. Pada suatu hari yang naas, perdagangan lelaki itu jatuh bangkrut. Kekayaannya habis dan ia menderita begitu banyak hutang. Selain itu, karena ketidakcocokan sifat dengan istrinya, rumah tangganya menjadi berantakan sehingga terjadilah perceraian. Tidak lama sesudah masa idah, bekas istri yang pailit itu menikah lagi dengan seorang pedagang di kota dan hidupnya sangat bahagia. Pada suatu ketika, wanita itu sedang makan dengan suaminya yang baru ini. Tiba-tiba ia mendengar pintu rumahnya diketuk orang. Setelah pintunya dibuka, ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang pengemis yang sangat mengharukan hati wanita itu. Maka wanita itu berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan sesuatu kepada pengemis ini?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, silakan, berikan makan pengemis itu." Begitu yang dikatakan suaminya. Setelah memberi makanan kepada pengemis itu, istrinya masuk ke dalam rumah sambil menangis. Suaminya dengan perasaan heran bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena aku menyuruhmu memberikan daging ayam kepada pengemis itu?" Wanita itu menggeleng halus, lalu berkata dengan nada sedih, "Wahai suamiku, aku sedih dengan perjalanan takdir yang sungguh menakjubkan hatiku. Tahukah engkau siapa pengemis yang ada di luar itu? Dia adalah suamiku yang pertama dulu." Mendengar keterangan istrinya demikian, sang suami sedikit terkejut, tapi segera ia balik bertanya, "Dan tahukah engkau siapa aku yang kini menjadi suamimu ini?" "Aku adalah pengemis yang dulu diusirnya." Sahabatku, kehidupan ini adalah bagaikan roda. Terkadang posisi kita di atas, terkadang posisi kita di bawah. Jadi, janganlah terlena ketika posisi kita di atas, sehingga tanpa sadar kita sombong dan merendahkan orang-orang di bawah kita. Karena siapa tahu, orang yang kita rendahkan tersebut suatu saat akan ada di atas kita. Dan sebaliknya, janganlah engkau merasa minder dan takut ketika posisi kita di bawah. Karena siapa tahu, suatu saat kita akan ada di atasnya. Allah tidaklah memandang hambanya sesuai gelar, pangkat, jabatan yang kita sandang. Akan tetapi Allah memandang hambanya sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Renungkan kisah ini, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.